Saat ku tertawa, semua menganggapku bahagia. Saat ku bersamanya, semua menganggapku berada semua hanya belaka. Hanya diriku yang tahu betapa diriku rasa. Hanya diriku yang tahu kesakitan yang ku rasakan.